Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mutilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti di antara manusia. Untuk apa? Li'alamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuan Allah Ta'ala yang tak bukan adalah untuk menguji keimanan, untuk melihat ada di antara manusia yang menjadi syahid. Hari berganti, musim berubah. Di antara pergantian itu adalah pergantian Ustaz Abdul Somad official Instagram yang baru. Mudah-mudahan menjadi wasilah ladang amal menuju kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.